Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." فَهُوَ أَجَدَرُ أَلَّا يَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Kata Rasulullah SAW, lihatlah orang-orang yang di bawah kalian, dan jangan kalian melihat orang-orang yang di atas kalian, karena yang seperti itu lebih bisa menjadikan seseorang tidak meremehkan nikmat Allah yang dilimpahkan atasnya. Faminal ma'lum wal mutaqarrir mutaqarrir anna syukrallahi 'azza wa jal wajibun likulli ahad. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk setiap hamba-Nya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan kenikmatan tersebut. Wa la in kafartum, kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Wa ma'lumun ladaikum anna min arkani syukur huwa al-i'tiraf bi ni'amillahi 'azza wa jal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang terdapat di dalam kalian, maka pada hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ini adalah sebuah kaidah azimah, sebuah kaidah yang sangat agung. Barang siapa yang mentadaburinya, barang siapa yang mencermatinya, barang siapa yang merasuk hadis ini di dalam kalbunya, akan betul-betul bisa melaksanakan ar-ruknul awal in arkan asyukur, yaitu al-i'tiraf bi ni'amillahi 'azza wa jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis itu, La tanduru ila man huwa asfala minkum au unduru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah orang-orang yang di bawah kalian dari sisi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, baik itu dari sisi din wa dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kenikmatan, memberikan kepada kita suatu keadaan, maka agar mudah seorang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu dia perhatikan orang-orang yang di bawahnya. Orang-orang yang tidak diberikan padanya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala fi din wa fi dunia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan padanya rezeki, dia melihat orang-orang yang tidak diberikan padanya kelonggaran rezeki. Ketika dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, talabul ilmi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik min Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah ala sunnah, maka dia memperhatikan orang-orang yang tidak diberikan padanya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka ketika seorang memperhatikan hal-hal itu semua, dia tidak akan meremehkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada dirinya. Dia merasa bahwasanya itu adalah nikmat yang sangat agung. Di mana orang-orang tidak diberikan padanya kenikmatan tersebut, justru Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan keutamaannya, menginginkan untuk dia diberikan kenikmatan tersebut. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tanduru ila man huwa faqakum. Namun jangan perhatikan, jangan melihat orang-orang yang di atasmu, yakni fi nikmah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kadzalik, yang seperti ini fi din au fi dunya, di dalam masalah agama ataupun masalah dunia. Di dalam masalah dunia fawadhih. Ketika seorang mendapatkan rizki, mendapatkan suatu kenikmatan, namun ketika dia melihat orang yang lebih rizkinya dari sisi dunia, usahanya lebih lancar, pendapatannya lebih besar, rumahnya lebih mewah, dia akan merasa sempit. Seakan-akan kenikmatan yang diberikan atasnya itu sedikit. Begitu pula di dalam agama. Ketika melihat seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah dengan hartanya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, pemahaman yang kuat, amal yang giat, maka dia akan merasa dirinya barakallahu fikum tidak mendapatkan sama sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tentang istiqomah dan agama. Maka ini adalah sebuah kaidah yang azimah ketika seorang itu mentadaburinya, mencermatinya, dia mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak meremehkan kenikmatan-kenikmatan yang terdapat pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui lisan Rasul-Nya untuk memperhatikan orang-orang di bawah agar tidak meremehkan nikmat-nikmat tersebut, agar mudah untuk seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Dari khutbah pertama yang disampaikan, bukan berarti ketika seorang memperhatikan orang-orang yang di bawahnya dari sisi nikmat, itu membawa dirinya untuk berlaku sombong, congkak, merasa dirinya lebih daripada yang lain. Tidak pula menjadikan dirinya barakallahu fikum tidak berlomba-lomba di dalam kebaikan. La siyama fi din. La. Namun Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk melihat orang-orang yang di bawah kita dari sisi kenikmatan, itu dilihat dari sisi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dirinya. Ketika seorang itu melihat kenikmatan din yang diberikan atas dirinya, kemudian memperhatikan orang-orang yang tidak diberikan kenikmatan tersebut, maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dari sisi kenikmatan. Bahasanya adalah minnah minallah, wa fadlun minallah, wa rahmatun minallah, wa taufiqun minallah, wa taysirun minallahi azza wa jalla. Sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang itu nazara ila jihati amali, kalau seorang itu melihat dari sisi amalannya, terutama dari sisi-sisi agama, hal tersebut tidak menjadikan dirinya bermalas-malasan di dalam istibaqul khairat. Begitu pula merasa dirinya lebih baik daripada yang lain, lidah. Fannasu, yang namanya manusia, seorang mukmin, seorang muslim, ketika melihat amalannya, dari sisi amalannya, perbuatannya, maka dia melihat bahwasanya di dalam amalannya tersebut taksir, kithir. Sungguh banyak kekurangan. Ada perkara-perkara yang belum dilaksanakan. Ada perkara-perkara yang belum dia tunaikan dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Sehingga barakallahu fikum, ketika dia memperhatikan dari min jihatil amal, dia tidak sombong, dia tidak congkak ketika dia memiliki kenikmatan yang lebih daripada yang lain, karena dia adalah seorang yang kurang, merasa kurang, kurang dan kurang. Sebagaimana kata sebagian para salaf, seorang mukmin adalah orang-orang yang berbanyak-banyak di dalam amal, berlomba-lomba di dalam amal, namun selalu melihat dirinya merasa kurang, kurang dan kurang. Adapun orang-orang munafik adalah orang-orang yang malas untuk beramal, namun melihat dirinya adalah orang yang baik. Ini apabila memperhatikan dari jihadul amal. Namun apabila memperhatikan dari jihad nikmatullah ta'ala alaih, maka dia melihat dengan nazar syukur, pandangan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pesan begitu pula bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sama sekali tidak bertentangan untuk seorang itu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Seorang itu melihat kenikmatan yang diberikan pada dirinya, baik itu fi din atau fi dunia, itu dalam rangka orang itu mudah untuk bersyukur. Melihat bahasanya adalah minnah wa ni'mah wa fadl wa rahmah minallahi azza wa jal. Namun apabila dia melihat dari sisi amalannya, sisi perbuatannya, sisi usahanya, dia tidak merasa dirinya cukup. Dia selalu memperbaiki, memperbaiki dan memperbaiki. Beramal, beramal dan beramal. Tidak pula barakallahu fikum merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Namun dia selalu bersikap tawadhu lil mu'minin. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Wallahu taala a'lam. Semoga khutbah yang disampaikan ini bermanfaat. Wabillahi